cintaku bukan cinta sesaat yang bisa kamu singgahi saja. Takkan pernah ku sesali keputusanku yang inginkan kamu pergi. Ku yakin ada cinta yang lain, cinta yang selalu ku impikan. Takkan pernah ku tangisi kepergianmu. Sudahlah kamu pergi untuk selamanya. Sudahlah kamu pergi.